بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله كتاب الأمجد كان كمالي كجن كتاب الذي مباشى كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, ini babu maja'a fi sihri. Bab tentang dalil yang datang berkaitan dengan masalah sihir. Ancaman, dalil, hukuman yang datang berkaitan dengan masalah sihir. Salah satu ayat yang menunjukkan akan haramnya sihir, yakni Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Di sini muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala telah menyebutkan sedikit dari potongan ayat tersebut. Yakni surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wa qala Allah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan lengkap ayatnya saja ya, supaya lebih jelas dan supaya bisa mengambil faedah lebih banyak dari ayat tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma taklu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru" يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا. Ini ayat yang disebutkan di sini. Walaqad 'alimu lamal ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'u, dan bacakanlah oleh kalian. Ataukah wattaba'u, dan mereka itu mengikuti ya. Mereka itu mengikuti ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan, yakni mantra-mantra, sihir-sihir yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaannya Sulaiman. Jadi tukang sihir itu, para dukun, para tukang sihir, ini mereka itu mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan berupa mantra-mantra, jampi-jampi, sihir, atau yang sejenis dengannya pada masa kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman itu bukanlah seorang yang kafir. Karena sebagian tukang sihir itu menyatakan bahwasanya ilmu yang mereka miliki itu didapatkan dari ilmunya Sulaiman. Ini jelas suatu kedustaan. Sulaiman tidaklah kafir dan tidaklah mengajarkan sihir. Di sini ayat ini membantahkan sebagian dari ucapannya mereka, tukang sihir. Karena kita tahu Sulaiman itu seorang nabi yang punya mujizat yang luar biasa. Seluruh makhluk tunduk kepada Sulaiman. Jin, bangsa jin pun tunduk. Salah satunya Ifrit tunduk dengan pemerintahannya Sulaiman. Sampai-sampai semut saja tunduk dengan pemerintahannya Sulaiman. Seluruh binatang, burung-burung tunduk dengan pemerintahannya Sulaiman. Sampai angin saja tunduk dengan perintahnya Sulaiman. Mau pergi kemana tinggal panggil angin. Ini mukjizatnya Sulaiman yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Sehingga sampai-sampai ada orang yang beralasan kalau sihir itu diambil dari ilmunya Sulaiman. Ini jelas suatu kedustaan. Karena Sulaiman itu tidak belajar, tapi mukjizat yang Allah berikan kepadanya, tidak belajar. Allah berikan kepada dia mukjizat. Ayat ini membantah akan kira-kiranya sebagai tukang sihir yang menyatakan ilmu mereka itu diambil dari Sulaiman. Tapi ilmu yang mereka ambil itu adalah ilmu dari syaitan yang dibacakan pada masa mulki Sulaiman. Maka Allah menyatakan wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman itu bukanlah seorang yang kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa kafir? Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jelas di sini ya. Sihir itu adalah ajarannya syaitan, bukan Sulaiman. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan juga apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yang bernama Harut dan Marut. Jadi syaitan belajar dari mereka. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut tadi itu, tidaklah mereka mengajarkan sampai mereka itu mengatakan tidak lain kami itu hanyalah fitnah, hanyalah cobaan, hanyalah ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur dengan cara mempelajari ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka tukang sihir tersebut mempelajari dari kedua tadi, kedua malaikat tadi, Harut dan Marut itu, apa yang bisa memisahkan di antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan suaminya. Ini salah satu dahsyatnya sihir itu, bisa memisahkan pasangan suami istri. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan sekali-kali mereka itu tidaklah bisa memberikan mudharat, tidaklah bisa memberikan bahaya kecuali dengan apa yang telah Allah izinkan. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَبُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka tukang sihir tersebut mempelajari apa yang memadaratkan mereka, apa yang membahayakan mereka, dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan mereka telah mengetahui barang siapa yang menukar kitabullah dengan sihir itu, mereka sama sekali tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak. Walabisa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sangat jeleklah jual beli yang telah mereka lakukan tersebut. Ini maksudnya tukar menukar antara kitabullah dengan sihir yang mereka lakukan tersebut. Ya. Sangat jelek tersebut. Ya. Law kanu ya'lamun, jikalau mereka itu mengetahui. Ini lengkap ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita akan haramnya sihir. Dan juga kufurnya orang yang mempelajari sihir. Demikian juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-51. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahda minal ladina amanu sabila." Ini lengkap ayatnya. Apakah kalian tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab? Yu'minuna bil-jibti, mereka itu beriman, maksudnya percaya dengan al-jibti, dengan sihir wa tahud, dan dengan berhala-berhala. Yaquluna lilladheena kafaru haulai ahda alladheena amanu sabila, mereka itu mengatakan kepada orang yang kafir bahwa mereka itu ahda alladheena amanu sabila, lebih diberikan petunjuk daripada orang-orang yang beriman, lebih lurus jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini pengakuannya mereka. Para tukang mereka mengaku dirinya lebih baik daripada orang yang telah diberikan petunjuk, padahal mereka itu masih mempelajari jibti wa tawud. Qala Umar bin Khattab bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, al-jibtu yani as-sihr. Yu'minuna bil-jibti, mereka beriman percaya dengan al-jibti, maksudnya beriman percaya dengan adanya sihir. Maksudnya beriman di sini bukan hanya sekedar meyakini. Kalau percaya ataukah tidak, kita semuanya percaya kalau sihir itu ada. Maksudnya bukan percaya dengan tidaknya tidak, tapi maksudnya mengamalkan sihir tersebut. Namanya iman kan perlu adanya pengamalan, ya. Ucapan di lisan, keyakinan dengan hati, ucapan di lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau dikatakan yu'minu bil-jibti, mereka beriman dengan tauhid, itu bukan cuma sekedar percaya, tapi mereka itu juga hatinya meyakini, lisannya mengucapkan, perbuatannya membuktikan. Ini yang seperti ini yang dilarang. Waktu tauhid yani asy-syaitan, mereka juga percaya dengan adanya, beriman dengan adanya asy-syaitan, tauhid yani syaitan. Ini salah satu penafsiran al-jibti wa tauhid dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, at-tawaghit kuhanun. Tawaghit ini jamak dari tauhid, adalah kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihim asy-syaitan fi kulli hayyin wahidun. Dahulu syaitan-syaitan tersebut turun kepada mereka di setiap kampung, yaitu ada satu orang syaitan turun ke setiap kampung untuk menyesatkan penduduknya. Ini salah satu penafsiran At-Tahu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dalil dua ayat yang disebut oleh mu'alif surat Al-Baqarah yang 102 sampai ataukah surat An-Nisa juga surat An-Nisa yang ke 51 yang menunjukkan kepada kita kan haramnya sihir, hukum sihir, dan kafirnya orang yang melakukan sihir, orang yang melakukan praktek persihiran. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. أنه لما كان السحر من أنواع الشرك إلا يأتي السحر بدون شرك عقد له المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه. Bahwasanya ketika sihir itu termasuk dari jenis kesyirikan, karena sihir tidak mungkin datang dengan tanpa syirik. Seorang tidak mungkin bisa melakukan sihir, praktek-praktek sihir, kecuali dia harus melakukan kesyirikan. Ia ini bersekutu dengan syaitan, meminta bantuan syaitan, syaitan dan jin-jin. Ini kan syirik ya. Tidak mungkin ada seorang simsalawim tanpa adanya bantuan dengan jin. Ya, meskipun tanpa mengeluarkan mantra. Ya. Terkadang kan ada tukang sihir yang mengeluarkan mantra dengan berkomat kami dulu, kemudian keluar apa yang diinginkan. Terkadang juga ada yang tidak langsung. Kalau sudah langsung ini yang sudah tingkatan tinggi, karena sudah tidak perlu lagi baca mantra, syaitan sudah langsung membantu. Kan jelas ini kan suatu kesyirikan, bersekutu dengan syaitan, dengan jin-jin yang jahat, sehingga tidak mungkin sihir itu datang dengan tanpa kesyirikan, dengan tanpa bantuan syaitan. Ketika kita tahu sihir ini termasuk dari kesyirikan, maka mu'alif dalam kitabnya di sini, dalam bab ini dalam kitab Tauhid, beliau yakni menyebutkan masalah ini untuk menjelaskan tentang hal itu, dan juga tahdhiran minhu, peringatan dari bahayanya sihir, karena sihir termasuk dari kesyirikan. Baru majah fi sihir yani majah yani aynal wa'idi wa bayani munafatihi lit tauhid wa takfiri fa'ilihi. yakni ancaman yang datang, penjelasan tentang hal yang menafikan tauhid, ini sihir, dan juga kafirnya orang yang melakukan sihir. Ini maksud dari majaa fi sihir, yakni ancaman, penjelasan hal yang menafikan tauhid dan kufurnya orang yang melakukan sihir. Majaa fi sihir, as-sihr fi lughati ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Ini definisi sihir secara lughah, secara bahasa. Sihir secara bahasa adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sebuah ungkapan tentang apa yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya, sangat lembut sebabnya. Kita tahu sihir ini perkara yang khafiya, perkara yang tersembunyi. Dan sebabnya itu sangat lembut, sangat halus. Terkadang dilihat dari ilmu medis, kedokteran tidak terlihat. Orang sakit perut kenapa? Di ronsen pun tidak ada apa-apanya. Ternyata di situ disantet. Sihir ya? Ini kelakuan sihir. Ini pekerjaannya tukang-tukang sihir. Tidak tahu kenapa, tahu-tahu sakit secara ilmu kedokteran semuanya sehat. Tensinya normal, semuanya normal, darahnya normal, tapi ternyata kok sakit. Ternyata akibat dari kerjaannya tukang sihir. Ini bisa jadi. Jadi sebuah ungkapan tentang apa yang tersembunyi dan apa yang sangat halus sebabnya. Ini definisi sihir secara al-lughah. Wa sya'an, dan secara syariat sihir itu adalah azaim wa ruqan wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat wa uqadun yu'athiru fil qulub wal abdan wa yumarridu wa yaqtulu wa yufarriqu bil mar'i wa zawjihi. Secara syariat sihir itu adalah azaim, azimat-azimat, ruqa, jambi-jambi, kalam atau ucapan-ucapan, yatakallamu bihi, yang seseorang berbicara dengannya, wa adwiyatun, apakah obat-obatan bisa jadi, yang kemudian tidak bisa menjadi sebab, wa tadkhina, asap-asap, ataukah uqadun, ikatan-ikatan yang ditarik-tarik, bukul-bukul, yang akan berpengaruh pada hati ataukah pada badan. Terkadang bisa membuat sakit, terkadang bisa membuat seorang terbunuh, terkadang bisa membuat perpisahan di antara seseorang dengan istrinya, dengan suaminya. Ini sihir. Dari definisi ini kita tahu bahwa sihir itu ada dua macam ya. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan dalam kitab yang lain, kitab Syarah Nawaqidul Islam, beliau menjelaskan sihir itu ada dua macam. Yang pertama sihir yang hakiki, yang kedua sihir yang takhyili. Sihir yang hakiki adalah sebuah ibaratun an amalin yu'athiru fil abdan atau fil qalb atau fil fikr. Jadi sebuah ungkapan tentang perbuatan yang akan berpengaruh pada badan, hati maupun pikiran. Ini sihir yang hakiki. Jadi terkadang sihir itu bisa berpengaruh pada badan dengan mungkin bisa membuat orang sakit ataukah bahkan mati. Tentunya setelah ada izin dari, maksudnya setelah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga bisa membuat yakni berpengaruh pada hati seseorang. Tadinya suka menjadi benci, tadinya benci menjadi suka. Bukan sihir ya. Ini yang lebih dikenal dengan ilmu pelet. Orang tidak suka kemudian dipelet menjadi suka. Ini kan berpengaruh dalam hati. Dan ini kan pula bisa berpengaruh pada pikiran. Ini jelas sihir yang hakiki, semuanya itu hakiki. Ini semuanya benar-benar bisa terjadi. Kita perlu sampaikan hal seperti ini karena ada di antara sebagian kaum muslimin yang tidak yakin dengan adanya sihir. Sampai berani nantang. Kalau memang sihir itu ada, silahkan sihir saya. Pernah dengar ya? Ada yang seperti itu. Ini kan sembrono seperti ini. Sembrono seperti ini. Maksudnya terlalu berani. Dia tidak yakin dengan adanya sihir. Pada sihir itu benar-benar ada. Maksudnya benar-benar bisa berpengaruh. Tentunya bagi mereka orang-orang yang keimanannya itu masih kurang, akan berpengaruh. Bisa membuat orang sakit ataukah bahkan mati na'udzubillah. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah dari yakni jeleknya sihir. Ya. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW senantiasa berdoa pelindungan dari sihir, salah satunya dengan membaca surat apa? Al-Falaq. Setiap pagi, setiap sore, setiap habis sholat ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiga kali, kemudian ayat kursi ini perlindungan dari salah satunya ini dari sihir tadi. Dalam surat Al-Falaq disebutkan di situ ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri an-naffatsat wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Ini di sini syahidnya. Dari kejelekan naffatsati fil 'uqad, perempuan-perempuan yang biasa meniupkan sihir-sihir mereka di bukhul-bukhul yang mereka buat. Di sini menyebutkan adanya sihir, dan Al-Qur'an disebutkan adanya sihir. Sihir juga termasuk dari perbuatan syaitan, jadi menunjukkan sihir itu ada, bukan tidak ada. Jadi tidak boleh kita mengatakan kalau memang sihir itu ada, silakan sihir saya. Ini menunjukkan tidak berimannya dengan ayat Allah. Jelas ya, Quran menetapkan adanya sihir. Maksudnya kita hati-hati dengan hal tersebut, jangan sampai nantang. Ya, jangan sampai nantang. Kita hindarkan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan sihir tadi, tukang-tukang sihir tadi, tapi jangan kita nantang. Jadi kesannya orang yang seperti itu dia sombong. Sombong karena apa? Dia merasa dirinya itu imannya sudah sempurna, tidak mungkin kena sihir. Kalau boleh kita katakan, dia itu mengaku lebih sempurna dari Rasul. Dari sisi mana? Dari sisi Rasul saja masih kena sihir. Masih berlindung dari sihir. Maka Rasul memberikan kepada kita resep supaya terhindar dari sihir, salah satunya adalah dengan zikir tadi. Ataukah dengan makan kurma setiap pagi, kurma ajwa 7 butir, ini juga salah satu resep yang Rasul berikan ya, untuk terhindar dari salah satunya gangguan syaitan sihir tadi. Ya. Ini kan menunjukkan bahwa sihir itu ada dan bisa berpengaruh ya. Jadi jangan sampai kita nantang. Ini yang pertama, sihir yang hakiki. Yaitu sesuatu yang berpengaruh pada badan, hati ataukah pemikiran. Ada juga sihir jenis yang kedua, sihir yang takhyili. Sihir yang bentuknya itu khayalan. Maksudnya khayalan, jadi semua orang yang melihatnya itu akan terlihat kalau dia itu melakukan sesuatu, padahal tidak. Contohnya sihir yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun ketika bertanding dengan Musa. Jadi mereka melemparkan tongkatnya, melemparkan talinya. Semua mata yang memandangnya dilihat sebagaimana ini ular. Ini sihir yang takhyili. Semua mata yang memandang terlihat itu seperti ular, padahal itu bukan. Itu tali, itu tongkat, itu kayu. Tapi orang melihatnya bisa seperti itu. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan para akrobatik, kalangan master-master sekarang. Master-master apa? Ada acara master ya, di master. Nah, ini juga sihir semuanya ini. Mainnya sihir. Apalagi siapa itu? Harry Potter, Deddy Corbuzier, atau tukang sihir yang lain. Ya. Ini semuanya sihir yang takhyili. Melihat sepertinya dari kantong tidak dapat atau keluar burung. Tukang sulap ya. Ini menipu. Menipu orang. Maksudnya yang dilihat itu seperti burung, tapi ternyata itu bukan burung. Itu cuma khayalan saja. Ini takhyul ya. Ini dua jenis sihir yang semuanya itu kemungkinan saja bisa terjadi. Jadi kita jangan sampai menafikan hal tersebut. Maksudnya kita tahu hal tersebut berbahaya, supaya jangan sampai kita menangkap. Dan kita tentunya tetap lindung kepada Allah dari kejelekan sihir tadi. Dengan resep yang Rasul berikan tadi, salah satunya adalah membaca Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, Al-Yakuli setiap selesai sholat, maka setiap pagi dan sore. Ini insya Allah dengan hal seperti ini, Allah akan hindarkan kita dari kejelekan sihir. Kita lanjutkan lagi. Walaqad 'alimu ay 'alima al-yahudu alladziina istabdalu as-sihra 'an mutaba'ati ar-rasul. Orang Yahudi mengetahui. Ini orang-orang yang mereka merubah sihir, lebih mengganti sihir daripada mengikuti Rasul, mereka tahu akan jeleknya sihir tersebut. Walaqad 'alimu laman ishtarahu, yani ay radiya bisihri 'awdan an syar'illahi wa dinihi. Mereka ridha dengan sihir sebagai ganti dari syariat Allah dan agamanya Allah. Kitab yang mereka tukar dengan sihir, agama Allah, syariat Allah mereka tukar dengan sihir. Ya. Mereka itu tahu fil akhirati ya ma lahu fil akhirati min khalaq. Yani mereka tidak memiliki sedikit pun al-khalaq, yani nasib, yani bagian di akhirat pak, tidak ada sedikit pun. Kemudian al-jibtu yu'minuna bil-jibti. Al-jibtu ini kalimatun tafa'u ala sanami was-sahiri wal-kahini. Sebuah kata yang digunakan untuk sonam, berhala, patung, as-sahir tukang sihir atau kahin dukun. Wa tafsiru Umar lahu bisihri min at-tafsir asy-syaikh bi ba'di afradihi, dan penafsiran Umar dengan mengatakan al-jibtu itu adalah as-sihr, ini termasuk dari bentuk penafsiran sesuatu dengan sebagiannya. Jadi al-jibti itu banyak penafsirannya, salah satunya adalah as-sihr. Tapi bukan cuma sihir, ini bukan pembatasan ya. Tapi Umar menafsirkan dengan salah satu dari penafsirannya. Bukan membatasi al-jibti itu cuma sihir saja, tidak. Tapi Umar hanyalah menyebutkan salah satu penafsiran al-jibti adalah as-sihr. Padahal bukan cuma sihir, bisa jadi itu as-sanam, bisa jadi itu as-sahir, tukang sihir, atau al-kahin, atau dukun. At-tahud, at-tahud minat tughyan. At-tahud itu diambil dari kata at-tughyan, dan tughyan itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Fakullu man tajawazal maqadi miqdara wal hadda fil isyan fahuwa tahud, dan segala sesuatu yang melampaui kadar dan batasan dalam hal kemaksiatan, kedurhakaan, maka itu adalah tahud. Wattawaditu kuhanun, ucapan dari siapa tadi? Jabir bin Abdullah, attawaditu kuhan. Tawadit itu adalah kuhan, tukang-tukang dukun, para dukun. Wal muradu bihi annal kuhana min attawadit, yang dimaksud dengannya bahwasanya dukun-dukun itu termasuk dari tahud-tahud. Ini juga fahru min ifradil ma'na wa laysa al muradu al hasra, ini juga termasuk dari salah satu makna. Dan ini yang dimaksud itu bukanlah pembatasan dari tauhid, itu adalah dukun saja, bukan. Tapi ini salah satu dari makna tauhid adalah dukun. Sebelumnya tadi salah satu makna jibtu adalah as-sahir. Salah satu maknanya. Jadi bukan pembatasan, bukan itu saja, tapi makna ada yang lain. Adapun Umar menafsirkan al-jibtu dengan as-sihir itu salah satu maknanya. Demikian pula Jabir menafsirkan tauhid dengan kuhat, ini juga salah satu maknanya. Bukan cuma itu saja, tapi di sana masih ada lagi tauhid-tauhid yang lain. Yanzil alaihi musyaitan, kuhanun kana yanzil alaihi musyaitan, yani ay asyayatin la iblis khasatan fahuwa ismu jinsin. Syaitan ini, syaitan-syaitan itu bukanlah iblis secara khusus, bukan, tapi ini jenis, nama jenis, yani jenis dari anak keturunannya iblis, syaitan. Fi kulli hayyin, yani fi kulli qabilatin, jadi syaitan itu ada yang bertugas untuk turun di setiap kabilah dalam rangka untuk menyesatkan mereka dengan cara mengajarkan kepada mereka sihir. Ini tugasnya syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan ini. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna global dari dua ayat ini. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad 'alima al-yahudu alladhina istabdalu as-sihra 'an mutaba'ati ar-rasul wal iman billahi liman istabdala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rasulihi ma lahu nasibun fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, yakni surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengetahui, yakni orang-orang Yahudi yang mereka itu mengganti sihir daripada mengikuti rasul dan beriman kepada Allah, mereka itu mengetahui. Bagi mereka orang-orang yang mengganti sihir dengan kitabullah dan juga mengikuti rasul, mereka tahu kalau mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak. Ini maksudnya ayat yang pertama. Orang Yahudi itu sudah tahu. Orang Yahudi yang melakukan sihir itu tahu kalau mereka mengganti kitabullah dengan sihir itu tidak ada bagian apapun di akhirat kelak. Wa fil ayati tsaniyah, dan di ayat yang kedua, yukhbiru ta'ala 'anil yahud annahum yusaddiquna bil jibti allazi minhu as-sihr. Allah mengabarkan dalam ayat tersebut, surat An-Nisa ayat 21. Tentang orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka itu membenarkan adanya jibti. Mereka itu membenarkan adanya al-jibti, yani as-sihr, yang itu adalah merupakan sihir. Mereka ternyata membenarkan tentang sihir tersebut. Ini bukti kekafirannya orang Yahudi dengan cara mengamalkan sihir. Dan dua ayat ini sekaligus merupakan dalil tentang haramnya sihir dan kafirnya pelaku sihir. Surat An-Nisa ayat 21 sama surat Al-Baqarah ayat 102. Kita lanjutkan di munasabatul ayatain di bab kesuwen dua ayat ini dengan bab annahuma yadullani ala tahrimis sihri wa annahu min al-jibti. dua ayat tersebut tadi, Al-Baqarah ayat 312 sama An-Nisa ayat 51, keduanya menunjukkan haramnya sihir dan bahwasanya sihir itu termasuk dari al-jibtu. Kemudian mari salah satu minal ayatin faidah yang diambil dari dua ayat tadi. Ini yang pertama tahrimu sihir, jelas ini. Ini haramnya sihir. Kemudian kufru sahir. Yang kedua yakni kafirnya tukang sihir. Ayat tersebut tadi memberikan dalil kepada kita bahwasanya tukang sihir itu kafir dan sihir itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian al-wa'idu syadid liman a'rada 'an kitabillahi wastabdala bihi ghairahu. Ayat tersebut juga merupakan ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah. Diancam dengan ancaman yang keras. Wastabdala bihi ghairahu, dan mengganti kitabullah dengan selainnya, apalagi dengan sesuatu yang haram. Salah satunya adalah sihir, mantra-mantra, ilmu-ilmu yang bersumber dari syaitan. Ini jelas ancaman yang keras bagi mereka. Kemudian yang keempat, anna sihra minasyiriki al-munafiqit tauhid. Liannahu istighdamun lisyayatin wa ta'allaqun bihim. Bahwasanya sihir itu termasuk dari kesyirikan yang menafikan tauhid. Karena sihir itu tentunya akan meminta bantuan kepada syaitan-syaitan dan menggantungkan diri kepada mereka. Seorang yang melakukan sihir, dia meminta bantuan. Istilahnya itu mencari khodam. Khodam-khodamnya itu mana? Siapa yang jadi khodamnya? Siapa yang jadi pembantunya? Syaitan mana? Jin mana? Ya. Kemudian mereka juga menggantungkan hati mereka kepada khodam-khodamnya tadi, kepada syaitan-syaitannya tadi. Ini jelas beberapa faedah dari dua ayat yang telah kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 102 sama surat An-Nisa ayat 51. Kita lanjutkan di dalil yang kedua ataukah dalil yang ketiga dalam bab ini, ataukah dalil yang pertama dari al-hadis, kalau tadi dari Al-Kitab, dari Al-Qur'an dua ayat Al-Baqarah yang 102 sama An-Nisa yang 51, sekarang dalil dari al-hadis yang menunjukkan akan ancaman tentang sihir ataukah haramnya sihir. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. دلاله هريرة رضي الله تعالى عنه بوصي رسول صلى الله عليه وسلم بسبدة اجتنبوا السبع الموبقات. Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa itu tujuh dosa tersebut? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah, yang pertama, menyekutukan Allah. Ini dosa yang paling membinasakan, berbuat syirik. Menyekutukan Allah. Kemudian, menepati peringat yang kedua, dari dosa yang biasa ini juga termasuk dari syirik, yang as-sihr. Syirik, sihir. Kemudian yang ketiga, yang waqatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dosa yang ketiga, yang membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Maksudnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Salah satu alasan yang dibenarkan, Rasulullah menyatakan, la yahillu damu bayi muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya hukum qisas. Ketika seorang algojo, seorang eksekutor mengeksekusi orang yang telah dihukum dengan hukuman mati, tidak berdosa bagi dia. Meskipun yang dibunuh itu seorang muslim. Meskipun yang dieksekusi itu seorang muslim, karena dia telah membunuh saudara yang lain yang muslim dengan hukum qisas. Tapi bukan bertindak sendiri ya, bukan main hakim sendiri. Dia telah membunuh saudara saya bunuh dia. Tidak, ini keliru. Bukan ini maksudnya, tapi pemerintah yang berhak untuk menentukan hukum. Jadi ketika orang yang dibunuh ini, meskipun maksudnya orang yang dieksekusi ini meskipun dia muslim, Al-Bujuni ini tidak berdosa ketika membunuh siapa? Orang yang telah ditetapkan hukum kisos tadi. Apakah memang orang yang sudah pantas diberikan hukum mati? Karena mungkin yakni perbuatan dia telah melakukan kerusakan di muka bumi, mungkin melakukan pengeboman. Yang bukan cuma mengebom, bukan cuma merusak, tapi telah membunuh orang yang banyak, yang tidak halal. Meskipun kafir, misalkan, katakan contoh kasus Bubani, yang terbunuh misalkan di sana, misalkan seluruhnya kafir. Misalkan ya, ini pun tidak boleh, karena kafir itu bukan kafir yang harbi. Kafir itu kafir yang mustakman. Orang kafir yang meminta jaminan keamanan dengan pemerintah kita, tidak boleh dibunuh. Rasulullah katakan bahkan ya, termasuk dari kafir dzimmi atau kafir mustaman, kafir muahid ini, Rasul menyatakan lam yarihatal jannah, orang yang membunuh orang kafir tersebut tidak akan mencium baunya surga. Bagaimana mungkin perbuatannya mereka itu dikatakan sebagai jihad, sementara Rasul menyatakan tidak mungkin mencium baunya surga? Sehingga pantas kalau diberikan hukum bunuh, maksudnya hukum mati. Maka orang yang melakukan eksekusi, para sniper-snipernya itu tidak berdosa, meskipun yang dibunuh itu seorang ustadz, katakan kan di kalangan ustadz ya, di kalangan mereka ya. Ini tidak mengapa, karena ini termasuk haknya Islam. Bahkan mereka itu telah mencoreng nama baik Islam di mata dunia. Gara-gara perbuatan mereka itu, Islam menjadi jelek di mata dunia. Dikatakan teroris lah, dikatakan ini dan itu, radikal lah dan juga lainnya. Ini termasuk haknya Islam. Ini haknya pemerintah untuk melakukan hukum bunuh kepada mereka. Asalnya membunuh itu haram. Illa bil haqq, kecuali dengan al-haq, salah satu al-haq. Jadi salah satunya adalah yani jiwa dibalas dengan jiwa. Ataukah yani wasayibu zani, seorang yang telah menikah berzina. Jadi orang yang ikut menegakkan hukum rajam ini tidak berdosa, meskipun yang dirajam itu seorang muslim ya. Dan ini termasuk haknya Islam. Ataukah orang yang murtad, watadikulidihi al-mufariq al-jamaah. Ini tiga haknya Islam. Asalnya boleh itu perbuatan yang haram dilarang, tapi kecuali dalam tiga perkara tadi. Kemudian yang keempat dari perbuatan yang membinasakan setelah yang pertama syirik, yang kedua syirik, yang ketiga pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq. Kemudian yang keempat Allah menyatakan, Rasul menyatakan wa aklu riba, memakan riba. Ini juga perbuatan yang membinasakan. Yang kelima wa aklu mali yatim, memakan harta anak yatim, memakan hartanya anak yatim. Dan yang keenam jadi watawalli yawma zahfi, lari dari medan peperangan. Dan yang ketujuh yaitu waqtul muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh seorang perempuan yang senantiasa menjaga kehormatannya, lari dari melakukan kejelekan, seorang perempuan yang mukminah dituduh melakukan perbuatan zina, perbuatan keji. Ini tujuh dosa yang membinasakan. Hadal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam sahih keduanya Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 2766, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 89, dan juga Abu Dawud dalam sunannya hadis nomor 2874. Ini hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dan juga bahkan selebihnya juga ada. Maksudnya riwayat yang lain juga ada, bukan cuma Bukhari Muslim, tapi Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Ijtanibu maksudnya adalah al-ba'idu ataukah ub'idu, jauhilah. Jauhilah al-mubiqat, yani al-muhlikat. Jauhilah tujuh dosa yang mubiqat, yani al-muhlikat, yang membinasakan, yang menghancurkan. Summiyat mubiqat li'annaha tuhliku fa'iruha fid dunya wal akhirah. Dosa yang tujuh tadi, apakah dosa yang tujuh yang disebutkan oleh Rasul dalam hari ini, dikatakan dengan dosa yang mubiqat, dosa yang membinasakan. Li'annaha tuhliku fa'iluha fi dunya wal akhirah, karena dosa tersebut akan membinasakan pelakunya di dunia maupun di akhirat. Maka dikatakan dengan al-mubiqat. Asyirku billah yang pertama, yani ayyaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu. Yani seorang menjadikan tandingan bagi Allah, dia berdoa kepadanya, berharap kepadanya, takut kepadanya. Tandingan tersebut. Ini syirik. Salah satu contohnya. Kemudian allati haramallah wa qatlun nafs allati haramallah, yani ay bi fi'li mujibin lil qatl, yani dengan melakukan perkara yang menyebabkan bolehnya dibunuh. Salah satunya tadi adalah tiga hal tadi, qisas, seorang yang sudah menikah berzina, apakah yang ketiga ini murtad dari Islam? Ini salah satu sebab yang membolehkan seorang itu halal darahnya. Wahul riba yani ai tanawuluhu bi ayyi wajhin. Jadi mengambilnya dengan cara apapun. Baik itu dimakan ataukah dimanfaatkan, yang jelas untuk diri sendiri. Ini suatu hal yang dilarang. Waktu mal yatim yani at'addibi, berbuat aniaya kepada orang yatim, anak yatim. Wal yatim man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, yani seorang yang bapaknya meninggal dalam keadaan dia belum baligh. Maksudnya anak yang belum baligh, orang tuanya bapaknya meninggal. At-tawalli yawm az-zahmi yani ay al-idbar min wujuhil kuffar waqt al-qital, lari ke belakang dari hadapan orang kafir pada waktu peperangan. Ini juga dosa besar, termasuk dari dosa yang membinasakan, karena hal ini akan berakibat fatal bagi dirinya maupun bagi kaum muslimin secara umum, sehingga ini dilarang. Waqabul muhsanat yani ramyuhunna bizina, menuduh mereka yani kaum mukminat yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya dengan perbuatan zina. Wal muhsanat yani al-mahfuzat minaz zina, orang-orang yang menjaga dirinya dari zina tapi dituduh zina. Wal muradu yani al-harairu al-afifat, yani perempuan merdeka yang senantiasa menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, iffah, afifat. Wal ghafilat yani al-fawahish, lalai dari melakukan perbuatan keji. Wama ramina bihi, yani apa yang mereka tuduhkan, mereka terbebas darinya, yani al-bari'at, terbebas dari tuduhan-tuduhan keji tapi ternyata dituduh. Al-mu'minat yani al-mu'minati billah, beriman kepada Allah. Al-ma'na ijmali min al-hadith, mana global dari hadith ini, ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'im muhlikat, an sab'i jara'im muhlikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar supaya umatnya itu menjauhi 7 perbuatan dosa yang membinasakan. Wa lam su'ila anha ma hiya, maka ketika Rasul ditanya apa itu dosa 7 dosa yang membinasakan tadi, bayyanaha bi annaha syirku billah, maka Rasul menjelaskan bahwasanya dosa tersebut adalah yang pertama syirku billah, menyekutukan Allah. Jadi bitiradil andal lahu min ayyi shaklin kanat, dengan cara mengambil tandingan-tandingan selain daripada Allah, min ayyi shaklin kanat, dari bentuk apapun keadaannya, baik itu benda, kuburan, pepohonan atau yang lainnya. Wa bada bi syirki, dan Rasul memulai sabdanya dengan kesyirikan. Ketika Rasul ditanya tentang dosa yang membinasakan, Rasul memulai dengan asyirik, kesyirikan. Li'annahu a'zamu dzunub, karena syirik itu adalah dosa yang paling agung, dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, sihir juga termasuk dari kesyirikan, salah satu dari cabang kesyirikan. Kemudian selanjutnya waqtun nafsil lati man'a Allahu min qatliha illa bi musawwir syar'i. Jadi kemudian membunuh jiwa yang Allah larang untuk membunuhnya kecuali dengan faktor-faktor yang membolehkan secara syariat, dengan musawwir, yakni dengan alasan yang dibenarkan secara syariat. Ya, ini haram masalahnya, tapi kalau ada alasan yang membenarkan, tadi saya sebutkan 3 perkara tadi, kisos, ataukah yang kedua, yakni seorang yang sudah menikah berzina, ataukah yang ketiga, yakni murtad. Kemudian watana wulir riba, dan seorang mengambil riba biaklin, dengan cara memakannya, au bi ghairihi min wujuhil intifa, ataukah dengan cara yang lain dalam rangka untuk mengambil manfaat. Wa ta'addi ala mal at-tifli alladhi mata abuhu, dan juga berbuat aniaya dengan hartanya anak kecil yang bapaknya meninggal. Ini juga perbuatan yang membinasakan. Wal firari min al-ma'rakati ma'al kufar, dan lari dari peperangan bersama orang kafir. Waramil harairi al-afifat bizina, dan melemparkan tuduhan kepada perempuan merdeka yang senantiasa menjaga harga dirinya dengan perbuatan zina. Itu dulu dengan perbuatan zina. Ini makna global dari hadis tersebut. Wa diusiyatul hadis fi bab sihri, sisi konteks hadis ini dengan bab sihir, yani anna fi dalilan ala tahrimis sihri wa kibarihi min al-kaba'iril muhlikati. Bahwasanya hadis ini merupakan dalil haramnya sihir, dan sihir tersebut dianggap sebagai dosa besar yang membinasakan. Bahkan yang kedua, di posisi yang kedua setelah kesyirikan. Ma'istahalul hadis tadi yang dibilang dari hadis ini, tahrimu syiriki, wa annahu akbarul kabair wa a'zamudz dzunub. Haramnya syirik dan dosa syirik tersebut adalah dosa yang paling besar dan dzunub, ini juga dosa ya. Dosa besar yang paling besar dan juga a'zamudz dzunub, perbuatan dosa yang paling a'zam, yang paling besar. Kemudian yang kedua, tahrimus sihir, haramnya sihir, wa annahu minal kabair al-muhlikati wa min nawaqidil Islam. Haramnya sihir dan bahwasanya sihir tersebut dari, termasuk dari dosa besar yang membinasakan dan termasuk dari pembatal keislaman. Jika orang yang melakukan sihir, maka Islamnya batal. Harus diperbaharui lagi kalau memang mau memperbaharui. Kemudian yang ketiga, yaitu tahrimu qatlin nafsi bi ghairi haq. Haram yang membunuh jiwa dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Kemudian yang keempat, yaitu jawazu qatlin nafsi idza kana bihaqqin. Bolehnya membunuh jiwa kalau memang di sana ada haknya, maksudnya kalau memang hal tersebut dibolehkan secara syariat. Sebagai contoh, kalau qisas, menegakkan hukum qisas, tentunya hal ini bagi pemerintah ya, bagi seorang qadhi ataukah seorang al-ghuli yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi, ini dia berhak. Warinda ataukah karena murtad, ini juga haknya pemerintah untuk membunuh mereka. Dan juga zina, badal ihsan, melakukan perzinaan setelah menikah, ini juga termasuk hak. Tadi saya sebutkan hadisnya, la yahillu lidawi bai'il muslimin illa bi 31. Tidak halal darah seorang muslim dengan salah satu dari tiga alasan. Yang pertama, yakni an-nafsu bin nafsi, ataukah at-tayyibu zani, seorang yang sudah menikah berzina, ataukah an-nafsu bin nafsi, jiwa berzina, jiwa al-qisas, kemudian watah itu bini, yakni murtad dari agama Islam. Ini tiga alasan yang diberikan secara syariat di dalam membunuh orang lain. Tentunya ini juga bagi pemerintah yang berhak untuk menegakkan hukum tersebut, bukan individu, bukan main hakim sendiri, bukan, tapi pemerintahlah yang menentukan hukum tersebut. Kemudian tahrimu riba wa 'azimu khatarihi, haramnya riba serta besarnya bahaya riba, sangat bahaya. Kemudian yang keenam, tahrimu al-i'tida'i 'ala man yatim, haramnya berbuat aniaya, berbuat jahat, berbuat curang dengan hartanya anak yatim, menguasai hartanya mereka, ini juga haram. Kemudian tahrimul firari minazahfi, haramnya lari dari peperangan, yang juga haram, termasuk hal yang membinasakan, dosa yang membinasakan, yang ada tujuh dosa yang besar tadi. Kemudian yang kedelapan, hadiah yang kedelapan, yaitu tahrimul qadafi bizzina wal liwat, haramnya menuduh orang lain dengan perbuatan zina ataukah perbuatan liwat berkaitan dengan harga diri. Kalau laki-laki dituduh dengan liwat atau zina, laki-laki maupun perempuan, ini haram. Seorang menuduh orang lain dengan perbuatan ini, kami ini perbuatan yang menjatuhkan harga diri. Sehingga kalau belum punya bukti yang kuat, tidak punya saksi, tentunya tidak boleh. Meskipun korinahnya itu ada, misalkanlah seorang tinggal bareng satu rumah laki-laki dengan perempuan, tapi tidak punya bukti, tidak punya saksi, empat orang saksi paling tidak, tidak boleh seorang membunuh si fulan telah kumpul-kumpul dengan si fulan tanpa adanya bukti, tanpa punya saksi. Ini termasuk dari al-qadar, dikatakan dalam sebuah hukum, dalam hukum ilmu fikih disebut dengan al-qadar. Ada hukumannya, haknya ada, dicambuk ya, 70 kali. Ya, ini hukuman bagi orang yang melakukan tidak qadar, yakni menuduh orang lain berbuatan zina. Kalau tidak punya bukti, tidak punya empat orang saksi yang sama-sama melihat dengan mata dan kepala mereka, ini terbatalkan. Ini qadar, hukumannya keras juga. Ya. Di sana tentunya Islam itu memperhatikan masalah ini karena ini berkaitan dengan kehormatan. Jadi hati-hati kalau menuduh orang lain, apalagi menuduh dengan perbuatan keji. Karena di sana bahkan ada hukumannya. Ya. Di sana ada hukuman yang jelas-jelas Islam itu telah melarangnya. Nah, sebagaimana Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جِلْدَةً. Atau 80 kali saya sebutkan 70, 80 ya. Orang-orang yang menuduh perempuan yang menjaga harga dirinya dengan perbuatan zina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Fajriduhum samanina jildan. Cambuklah mereka 80 kali cambuk. Menuduh orang tanpa mendatangkan empat orang saksi. Meskipun koridornya ada mungkin. Ya, tidak boleh seperti itu. Bahkan Allah menyatakan, wala taqbalulahum syahadatan abada. Tidak boleh menerima persaksian mereka untuk selama-lamanya. Bahkan Allah menyatakan mulai kaum fasik, mereka itu orang-orang yang fasik yang telah menuduh orang lain berbuat zina atau berbuat jiwa. Illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Hal tersebut kemudian wa aslahu, telah melakukan perbaikan. Ini jelas ya, haramnya yang al-qadar, menuduh orang dengan perbuatan zina. Ya, bahkan Allah menyatakan إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada kaum perempuan yang senantiasa menjaga harga dirinya, alih dari melakukan kejelekan yang mukminat, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia maupun di akhirat. Dilaknat. Wa lahum 'adzabun 'alim, bagi mereka azab yang berat, azab yang keras. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi pada hari ketika lisan-lisannya mereka itu bersaksi, tangan-tangan mereka bersaksi dan kaki mereka juga bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini ayat-ayat yang menunjukkan ancaman haramnya al-qada, sehingga ini termasuk dari dosa besar. Menuduh orang lain, laki-laki maupun perempuan berbuat zina, kalau tidak punya bukti, tidak punya saksi, maka hindarkan. Meskipun mungkin ada koinanya, ada apa namanya tanda tanya, tapi kalau tidak punya saksi, tidak punya bukti, tinggalkan. Jadi tidak sembarang seorang menuduh seorang itu pezina, ini jelas tuduhan. Karena dia itu tidak punya saksi. Ini haram ya, seperti ini termasuk dari dosa besar. Kemudian yang kesembilan, yakni anna qadzal kafir laisa minal kabair. Bahwasanya menuduh orang kafir ini bukanlah termasuk dari kabair. Karena orang kafir itu kan jelas tidak menjaga harga dirinya. Pergolannya pun bebas. Sehingga kalau menuduh mereka bukan termasuk qada dan tidak ada hukuman qada dalam hal ini. Tapi kalau menuduh seorang mukminat, muslimatil mukminatil ghafilat, seorang mukminat yang senantiasa muhsanat, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya maka ini dosa besar. Ini beberapa kaidah dari hadis yang telah kita bacakan tadi dalam pembahasan ini. Meskipun secara khusus di sini membahas masalah sihir, haramnya sihir termasuk satu besar dosa besar yang membinasakan, tapi juga disebutkan di sana 6 dosa yang lain selain sihir. Ya ini juga tidak kalah besarnya. Sama-sama besar. Syirik, sihir, membunuh. Kemudian tadi yang keempat, makan riba, makan anak, harta anak yatim, lalu di peperangan. Yang ketujuh, yakni menuduh perempuan baik dan berbuat zina. Ini tujuh dosa yang hendaklah kita hindari jauh-jauh dengan sejauh-jauhnya. Kita juga sedikit dari hadis yang terakhir dalam bab ini tentang iqab, hukuman bagi pelaku sihir. Wan jundub marfu'an haddu sa'ir darbuhu bisayf. Rahu at-Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mawquf. Dan dari jundub secara marfu' itu adalah hadisnya sampai kepada Rasul, cuman yang sahih dikatakan oleh Imam Tirmidzi, yang sahih itu adalah mawquf. Hadis ini mawquf sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Rasul. Di mana jundub menyatakan haddu sa'ir darbuhu bisayf. Had yakni hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang, dibunuh maksudnya. Nurul Hakim ini tidak menyatakan sahih annahu mauquf. Yang benar hadis ini adalah mauquf sampai kepada jundub ibn Abdillah. Wa bi sahih al-Bukhari an Bajalah ibn Abadah an Bajalah ibn Abadah qala kataba Umar ibn Khattab an iqtulu kull sahir wa sahiratin. Qala faqatalna thalatha sarahir. Dalam sahih Bukhari dari Bajalah ibn Abadah, beliau mengatakan Umar telah menulis sebuah maklumat, sebuah aturan, sebuah pengumuman, anaqtulu kull sahir wa sahiratin, hendaklah kalian bunuh semua tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Ini istilahnya itu impres pada sekarang ya, instruksi presiden, tapi bukan impres tapi inqal, instruksi khalifah. Menginstruksikan agar supaya kaum muslimin membunuh tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Perintahnya dari Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Nah, kalau maka Bajalah ibn Abadah mengatakan faqatalna thalatha sawahir, maka kita pun membunuh 3 orang tukang sihir. Ketika Umar memerintahkan seperti itu, maka kita bunuh 3 orang tukang sihir. Kemudian asar yang ketiga ini wasah an Hafsah radhiyallahu anha. Annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Wa kadzalika sahha an Jundub. Dan telah sahih dari Hafsah, ini Hafsah binti Umar. Ini salah satu istrinya Nabi. Radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhunna. Annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha, bahwasanya beliau memerintahkan agar supaya membunuh jariyah budak perempuan yang dimiliki dia telah menyihir beliau. Jadi Hafsah juga pernah kena sihir. Hafsah siapa? Istrinya Nabi, bisa kena sihir. Bagaimana mungkin seorang yang datang zaman sekarang tidak mungkin bisa kena sihir? Istri Nabi yang jelas keimanannya, jelas kesempurnaan imannya, ini saja bisa kena sihir, apalagi orang sekarang yang cuma sebagai pimpinan satu kelompok, tentunya lebih bisa lagi. Oleh itu jangan sekali-kali seorang itu nantang. Hafsah saja istrinya Nabi saja bisa kena sihir. Buktinya di sini, bahkan disihir oleh budaknya sendiri, sehingga Hafsah memerintahkan untuk dibunuh. Fakdir, maka budak tersebut pun dibunuh. Meskipun perempuan tidak ada ampun, kalau memang telah melakukan praktek sihir, hukumannya adalah bunuh. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa sihir. Demikian pula hal tersebut sahih dari Juntab. Waqala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi. Berita Imam Ahmad bahwasanya asar tersebut, yakni hukuman bunuh untuk tukang sihir ini, diambil dari 3 sahabat Nabi. Juntab, Umar sama Hafsah. Ini had hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Ini dibunuh. Hadu sahih yakni ai uqubatuhu yakni uqubah, yakni hukuman, iqab bagi tukang sihir. Darbatu sayyid ay qatluhu, yakni dibunuh. Dilihatkan juga dengan darbuhu bilha atau nabita. Ada yang melihatkan darbatu sayyid, ada yang menyatakan darbuhu bisayyid. Ini dua riwayat yang semuanya juga boleh dan benar. Mauquf yakni ay min kalami sahabi, la min kalami nabi. Mauquf itu adalah dari ucapan sahabat, bukan dari kalamnya nabi. Kalau marfu berarti dari kalamnya nabi, dari ucapan nabi. Tapi kalau mauquf, ini ucapan sahabat. An thalathatin min ashabi rasulillah hum Umar wa Hafsah wa Juddah. Munasabah al-athar lil bab, kesun athar ini dengan bab, yakni anna fiha bayana haddi sahir bi annahu al-qatl mimma yadullu ala 'idami jarimati sihri wa annahu min al-kaba'ir. Dalam athar tersebut tadi dijelaskan tentang hukuman tukang sihir, bahwa hukumannya itu adalah dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu perkara yang besar, dosa besar yang paling besar adalah sihir, termasuk dari al-kaba'ir, termasuk di antara dosa yang besar. Selain itu kan juga sihir juga termasuk dari dosa besar. Mau istighfar bila asar faidah diambil dari asar ini, itu yang pertama bayanu haddi sahir wa annahu yuqtalu wa la yustatab. Dalam asar tersebut terdapat bayan penjelasan tentang had hukuman tukang sihir. Hukuman itu adalah dibunuh dan tidak diminta taubat. Wa la yustatab. Kalau tahu tukang sihir itu tidak perlu minta taubat, bunuh saja. Maksudnya hukuman itu dibunuh. Karena tukang sihir itu tidak mungkin akan bertobat, karena dia mengakui akan kebenaran dirinya. Susah untuk bertobat, sehingga tidak perlu lagi. Hukumannya adalah dibunuh. Kemudian yang kedua, ini wujudu ta'at sihri fil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa biman ba'dahu. Ini yang perlu kita sampaikan di akhir pembahasan ini. Jadi adanya praktek sihir pada kaum muslimin pada zamannya Umar sudah disihir dan terjadi. Sampai Hafsah pun anaknya Umar, istrinya Nabi pun terkena sihir. Fakai Fabi mencadang bagaimana dengan orang yang setelahnya, tentunya lebih ada lagi ya. Dan kalau memang Hafsah itu bisa kena sihir, apalagi kita, apalagi orang zaman sekarang, tentunya lebih bisa kena lagi. Ini hal seperti ini harus kita hati-hati, jangan sampai kita nantang dengan mereka tukang sihir. Silakan kalau sihir itu ada, silakan sihir saya, ini ucapan yang kurang aja, ucapan yang menentang kalam Allah dan kalam Rasul. Sihir itu benar-benar ada, maksudnya benar-benar bisa berpengaruh. Sehingga kita hati-hati dengan cara kita mengamalkan apa yang telah Rasul perintahkan berupa zikir-zikir, wirid-wirid yang Rasul syariatkan, Rasul perintahkan untuk menangkal sihir tersebut. Salah satunya adalah disebutkan tadi, jadi dengan cara membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq An-Nas, ayat kursi setiap pagi, setiap sore, setiap hari sholat, amalkan hari ini. InsyaAllah dengan kita amalkan hari ini, kita akan terhindar dari sihir dan juga terhindar dari kejelekan-kejelekan yang ada padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.